Afan Buya, karena masih ada waktu, kami akan membacakan satu pertanyaan lagi dari media sosial. Pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seseorang yang berta'aruf lama-lama? Misalnya ta'aruf ketika kuliah semester 3 dan akan dikhitbah, kemudian nikah setelah wisuda, bagaimana hukumnya Buya? Baik, orang ta'aruf namanya tunangan, berlama-lama. Oh boleh, ta'aruf sampai mati, gak nikah juga boleh. Yang enggak boleh kan zina, telepon-telepon yang ngaco, itu yang enggak boleh. Karena tunangan setelah itu nikahnya nanti besok mau mati kita baru nikah, boleh itu. Cuman setan itu pandai. Kalau sudah tunangan itu, kata setan itu sudah katanya setengah jadi. Akhirnya gampang, bahkan mungkin berzina pun tidak ragu. Karena apa pun pada akhirnya mau menikah, na'udzubillah. Jadi tunangan belum belum menghalalkan sebuah jalinan. Tunangan atau khitbah, ta'aruf itu adalah belum menghalalkan sebuah jalinan. Itu hanya janji untuk saling menikah, untuk menikah. Itu ta'aruf atau khitbah atau tunangan. Jadi boleh, gak apa-apa. Yang gak boleh adalah setelah itu Anda telepon-teleponan ngaco, kemudian melakukan yang haram, itu yang tidak boleh. Cuma sebaiknya antara tunangan dengan pernikahan itu cepat. Kenapa? Setan itu yang berbisik. Sak mertua, calon mertua pun bisa kalah. Yang semula sangat waspada dengan anaknya, keluar jangan, ini jangan, dijaga anaknya. Giliran sudah diminta sama seorang, giliran sudah khitbah, tunangan, calon mantunya datang bilang, "Abah, boleh adik mau saya ajak pergi untuk beli baju untuk persiapan pengantin nanti?" Orang tua yang semula ketat jadi bingung. Mau tidak boleh sudah dipinang, mau dikasih belum nikah, bingung. Akhirnya apa? Iya. Bilang iya tapi geleng. Iya. Ada pusing lah. Ya, ini model-model begitu akhirnya bingung. Akhirnya pergi juga, na'udzubillah. Jadi enggak, jadi waspada dengan tunangan itu adalah belum menghalalkan sebuah jalinan. Enggak bisa. Ya. Ya, jadi kalau masalah waktu nikahnya boleh kapan saja. Cuman himbauan kami adalah secepatnya. Secepatnya adalah kebaikan buat Anda. Perjalanannya banyak fitnah, gangguan dan sebagainya. Kan banyak orang ini. Jadi kan cepat nikah, selesai. Aman. Masalah resepsi nanti kalau punya anak, punya cucu 6 baru resepsi, ini beda. Masalah resepsi mah nanti, penting akan nikah halal dulu. Telepon bebas, ketemu bebas. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.